ma'a iqamatillahi sertane oleh manggonaken Allah iyaka ing iya sira manggokno bil asbabi ing dalem panggonan asbab panggonan usaha karep sing model ngono iku iku munasyahwatil khafiyah termasuk syahwat terselubung. Syahwat terselubung. Jadi Allah manggokno awakmu dipanggokno ning asbab. Nah kok kowe kepengin tajrid? Kepinginanmu ngono kuwi sakjane duduk dorongan ibadah. Kepinginanmu sing ngono kuwi sakjane duduk pengin nglakoni ibadah ning kuwi sakjane kepengin nuruti kesenengan sing terselubung. Napa? Nganggur. Kondu bayangan nek aku ora nyambut gawe, ora usaha, lak wektu ku longgar. Lek waktu longgar, wiridan penak. Maca Quran gak enek sing ganggu. Lah nek aku nyambut gawe, buka toko pamane. Dikit-dikit wiridan wis. Mbas bensin, dikit-dikit wiridan, penuwun. Dikit-dikit wiridan, enek wong butuh napa lah. Kula sampeyan iku terus kepengin. Nek ngono, aku tak nganggur ae ora usah nyambut gawe. Supaya wiridanku ketepak, ibadahku tertib. Saya tadi kita ini tajrid ngoten niku saya lho mboten ketingale. Saya tapi niku apus-apus. Maknane apus-apus terus pun mergo sing diburu duduk ibadahe ya kan. Sing diburu penake nandangi ibadah. Lagi ngoten. Penak jane ibadah kuwi lek ora nek sing ngriwuki penak lah golek penak niku lho ora kok golek ibadah. Jenenge syahwat terselubung. Nah kalau pengawasan ning kepengker sampun dibicara lah aku iki manggonku ning asbab apa ning tajrid. Terus lah pengin ngerti Gusti Allah manggono aku lho. Allah manggono ning asbab apa Allah manggokno ning tajrid. Dewi ini jawaban sementara setunggal nek duwe guru nggih manut guru wae. Napa dawuhe guru? Nek gurune dawuh, wis nyambut gawe wae. Ya niku berarti makome makom asbab. Lek kale guru kok terus to? Butuh mulang-mulang, butuh ngaji-ngaji, butuh wiridan-wiridan, rasane nyambut gawe. Nggih berarti makome makom tajrid. Iki ku nek duwe guru ngoten iku enak. Nah, nuwun sewu niki kata murid-murid tarekah khususipun tarekah Sadiliyah saking Tulung Agung ingkang dipun maksud dening Rama Ki Abdul Jalil Mustaqim niku muridé padha maksudnya budhale padha mungkin bengate padha ning posisine kalih Pak Yai digawe mboten padha menapa kenapa? Jenenge guru mursyid mesti sing diwingini kok gadah kekuatan saking Allah muayyadun binuril basirah ngerti iki manggone ning kene kudu nyambut gawe sing iki ora usah nyambut gawe ngoten niku mursyid sing sempurna mursyid sing kamil saged nedahaken ngoten niku saged. Kados Kanjeng Nabi piyambak sahabat-sahabatanipun sahabat-sahabat menika benten-benten. Kados sahabat Abdurrahman bin Auf niku pengusaha sukses sampai dijuluki modal awu iso dadi emas. Niku saking suksese sinten Abdurrahman bin Auf. Malah sepeninggal Rasulullah seluruh kebutuhan rumah tanggane Ummul Mukminin garwa-garwane Kanjeng Nabi sing dipun telar sida Kanjeng Nabi niku sedaya niku sing nyekapi kebetahanipun sahabat Abdurrahman bin Auf. Maknane napa? Ternyata makamipun Abdurrahman bin Auf makam asbab.

Niku salah satu tanda bila kula panjenengan nek pas ngoten niku jenenge makom e makom bajret. Lah kan kan didelok mawon lah kira-kira dos pundi jenengan. Pasti PHK. Mulane nek niku soal PHK lah pomane pas lelah kok moro-moro diparingi lara gak iso nyambut gawe prei ora iso mancing. Artine keroncaran apa ora? Dan nah, isek keroncaan ya berarti orang makome. Isek keroncaan berarti orang makome. Monggo. Masuk tandane makom tajrid male. Ya, tandane makom tajrid wae sak liyane soal rasa keroncalane ati wau. Dadi keroncalan apa ora? Lek pas ora duwe penggawean, ora duwe usaha, ora duwe apa-apa kok atine panggah tenang, istiqomah, ajeg, mboten keroncalan, panggah ngandel karo Allah, rezeki mesti diparingi Allah, lan nyatane ya pancen ya terselenggara tenang. Niku tanda yang pertama diantarane tandane malih kene iku. Nalika panjenengan tajrid ngoten niku, nalika panjenengan lepas usaha ngoten niku, ternyata jenengan mampu memaksimalkan tafarruh. Pengangguran sampean itu mampu dengan isi ngeke aktivitas-aktivitas yang lebih berharga daripada hanya sekedar bekerja. Itu lek kerja teng dunya melek pengen oleh opah rupiah kan jenenge kerjaan hina to nggih. Kerjaan hina. Wong kula teng pengaosan-pengaosan sanes sering ngaturaken lek wong niku lek urip kok ora ana nilai ibadah, jauh niku uripe persasat kaya napa gambreng. Napa gambreng napa ngkes ya. Negara Blora Jawa Tengah ngriku bedigal. Dikir-dikir telak terus ngono. Iku wong niku lek mboten enten nilai ibadah kan sing dipikir soal niku mawon. Bolak-balik ya soal telak mawon. Daripada jenengan pas makome asbab ternyata malah sing sampean pikir niku soal telak. Lho, bungsu karo Allah diparingi makom tajrid kok malah atine bening, wektune iso efektif, iso urut tertib ngoten. Terono nganggur gak duwe aktivitas usaha, sering silaturahmi, janjan dhuwure kono, dhuwure kono, sowan kiai, pengajian ning dia iso melu. Gitu ge. Iku mergo aktif. Napa sakit ngisi aktivitas sing sak liyane nyambut gawe. Ibadah hariane bangsa salat subuh bar salat subuh wiridan bar wiridan salat isyraq bar salat isyraq mergo wis padhang maca Quran, bar maca Quran sarapan. Senajan ora nyambut gawe nyatane iso oleh sarapan lagi mpun. Ya sarupa-rupane to sarapan. Sarapan nilai putune. Ya ngene wis mulai banget to niku. Mulai putu, ke awan titik, budal wudhu, sholat duha. Baru sholat duha, wiridan maneh, sholat kesel sikit istirahat. Tangi-tangi setengah rolas, siap-siap di masjid, sholat duhur. Baru sholat duhur, mulai, mangan awan. Tadi itu guyoneh, harap putuneneh. Gitu. Dan itu terus silaturahmi, krungu kabar, nek kancane loro, iso tilek-tilek. Gitu. Dulan gue konco. Apa Pak kalau dengareni loran dengareni ki aku pengen silaturahmi kok tak niatin ibadah. Kesempatan aktivitas ini semakin apa? Semakin padet lan bermutu. Niku tandane lek takjrit sampean niku pancen makome niku pancen makom takjrit. Lho, wong wis dikeki posisi ngono karo Allah kok ora-ora pengen nuwun sewu. Pengen neka-neka pengen melu usaha. Ayo patungan yuk, buka pom. Keri-keri keterak. Apa? Keterak telat, macam-macam langganan yang ngalih kabeh. Ura iso nuruti target, ngentekno. Sak tangki sedilo gak iso, sak tangki ntai 10 dilo. Karo agennya kono malah di stop. Di une orang nututi, ngerti bari. Wis orang anu, kalau betul-betul delalah karo konco patungan ini ku. Dikhianati. Moro-moro sakjane benulan iki oleh laporan oleh bati oleh 50% 50% dilalah dihapus iya jare rugi terus Pak ora tau disetori Jadi itu senimannya orang bakat nyambut gawe. Patungan dia mesti konco. Ini penak-penak banget orang ngunung nyatanya anakmu kuliah ya tutup, bujumu ya orang kelenderan nemen-nemen. Nyatanya pas wayang becak ya enak mau nambak. No. Kemana ngotot? Ngotot-ngotot ini kacang sok buatan dipikir. Wong niku sok panjen sawang sinawang. Wong kok glundang-glundung. Ora tau macul, ora tau apa-apa. Iki penggawean niku sok-sok niku ngoten. Yen niku sing nuwun sewu sing kula alami dhewe niku ngoten iki. Sing kula alami dhewe ngoten iki. Isuk ngoten iki. Glundang-glundung delok TV. Jane cuci kula sok dibiyen babah, sok macul ngono lho, Bang. Jadi aku macul itu, cinta patuli apa? Ora usah macul, nyatane kowe semangan malah. Bocah semono kae iso mangan kabeh, juga anake mondok benulan ya iso nyangoni lah ya kowe. Arep golek apa meneh? Golek kemuliaan. Delon to sak tangga kiwa tengen, awakmu karo aku, karo tangga-tangga lek cek mulya awake dhewe. Kula ngoten iki kadang-kadang niku lek pas beneh. Lek pas benar, pas boten benar. Moro oleh telepon, kage utang itu ya kelabaan. Lek pas benar muni ngoten iki. Ya jal ta sak dulur. Kira-kira sing mulya dhewe ya awake dhewe iki. Uyo ora nyambut gawe ora apa kok ya. Bendino iso lunga. Iku tangga-tangga rumah sana lunga iki po enak ora karuan. Gak ngerti lek lunga iki opo. Ngerti ini kan kok terus mulia urip ini mulia gak kayak Pak Imran ngoten. Tonggo-tonggo ngoten. Padahal ya sami mawon. Jenenge wong ora nyambut gawe sok-sok niku jenenge nafsu lho. Ngomong soal nafsu. Nafsu soal diberontak. Wong urip kok gandol ae. Urip kok terjadwal oleh orang lain gak iso jadwal dhewe. Sok-sok diberontak. Ya tapi nyatane sing mlaku malah ngeten iki ya. Wong kula nate jajal ukil-ukil dagang kitab ngoten niku ya. Karo pengurus pondok-pondok ngriku kan kula idrike teng pondok-pondok. Ini kali pondok-pondok ya ora disawuri. Nek kula ya ora mentolo nake, ya ora bati. Mekone kok dagang ngoten ya ya ora bati ngoten. Niku. Dadi soal ket awal riyen kali Pak Yai niku mesti dawuhi. Wis sampean. Ngoten. Wis rabi-rabi ngono ae butuh mulang-mulang butuh ngaji-ngaji. Wae ngaji ning di budal. Nek wong moro ngaji ya diladeni. Wis ngono ae to, wis ora usah nyambut gawe. Lah kula niku nggih nekat. Wis dijawi gune ya nekat. Kula niku neka-neka pas bojo kula hamil pertama niku. Lah yo bojo wis hamil bareng kok ya ora nyambut gawe. Padahal nalika kula sik Joko sik dereng rabi niku. Sik teng pondok dadi pengurus pondok niku kula namung nyambut gawe mayar kok. Kula niku kan guru khot. Guru kaligrafi teng pondok niku nulis Arab alus niku. Lah kula niku gurune sing tukang nulis Arab alus lah sekaligus pengusaha pulpen. Jadi pulpen Hero sing rego 1200-an kula peges nganggo grendo kula los dadi nulis khot niku sae lodol 2500 lah nggih gagah. Nggih bendina niku payu iso petang losen, limang losen ngoten. Nggih sugih. Berarti kok pirang persen ya? 1200 dikurang 500 ya? Berarti ini 100% luweh. Ngomong ini aku melaku loh. Bungsa rabi kok malah cek, macet, cek. Ngomong itu payu pulpennya. Kabeh, duwe kabeh. Pasarnya kita mau ngerutek sak pondok niku. Akhirnya kayak macet. Tujuh kalau meteng lo kayak serada susah. Padahal ini didawi Pak Yai lah pun genar lagi. Terus toh, butuh mulang-mulang, butuh ngaji-ngaji. Waya ngaji ning ndi budal, waya mulang ning ndi budal. Dudu iki sik gak ngandel. Kula niku neka-neka utang dhuwit kanca kula, kula ajeng nggih damel kios rokok teng pinggiratan ngoten nalika niku kontrakan kula teng sak jabane pondok niku sok pinggiratan. Mboten dilalah ki karek kurang tuku sentok nggih atap niku lho ora enek sing gelem ngutang. Lah padahal nggon sewu marang tuwa kula niku gemagah nggih. Wes lah anggere kiosmu dadi engko sing ngiseni modale aku lho. Dadi kula lho arep ngiseni modal kok ngenteni kios dadi kuwi didadekno sak kiose kok. Lah tapi dilalah wong ngunune marang tuwa niku ngoten ya. Kula nggih sedo gengsi to masuk mantu kok ngomong kemih karo marotua. Akhire nggih ngantos sakniki mangkrak kios niku, susu niku terus kale kita buta bakal kios sing gak dadi niku terus dirampingno didadekno rak nggo ada bumbu teng pawon. Lha yo ora sida dodol. Pun ngrancang mening-mening dodol napa? Mate hubungan saya loking Trenggalek kalau betotong dulu hitungan buat ya lah bepok itu buat telonnya tekan dulu bosok kabeh lho itu ini banyak buatan yang karo gurunya harus diomongi rasanya nyambut gaya kok nekat ini buatan itu akibatnya nanti kalau ini buka usaha persewaan mobil ya lah ini ya agak sengewa tapi ya debon kabeh nganti saat ini yang terjadi buatan mentolah kalau takin. Nah, masuk gawa mobil sebulan kok bayar 100.000 lho kata dulu ya orang umum. Dandane anu wis malih nggih jeblok-jeblok asih. Masuk iso dandane ane. Lah kula pikir-pikir dibayar yen gak manut guru panggarape, Pak. Wis penak manut. Ya tadi bursa sedok kula tekad bismillah manut. Ora let suwi ya terus. Ya anak, dite yo iso ngrawat anake. Bisa niki duwe anak papat iki sing loro iso mondhok ya iso nyangoni. Melan delalah kenal karo wong Blitar. Jadi wong Jombang iso kenal wong Blitar niku lek ngatur piye ngoten. Dene lek pacarane ya saged berlangsung ta nggih. Maksude suasana sing kula alami ngaji sampai kenal wong Blitar rutinan teng pundi-pundi. Nyatane nggih cukup, maksude cukup niku kok sampai ketantilan kurang nggih mboten. Kok terus buyah, bayah keluwin sampai kalau bingung nanjaknya gembotan. Ya semaku, turu ya iso, istirahat ya iso. Nyatanya, tumpahannya mobil bodol, buang ternawan iso, turu ngelengger ke omah, ya orang kerasa lho. Sering itu nih, jadi. Kalau sopir ngulau mau jadi ngulia, ini kalau sopirnya mau jadi sopir, sok gak wani buka, ini dijiar nih, man, moro-moro subuh lho. Kalau pikir aku di rumah, langgir apa, kok turun yang mobil. Sosok niku bujuk kula ngiri, jadi bujune mobil lah bujuku nggih ngoten lho. Iki kula guyon iki. Ya lah nyatane di bujo mobil di bujo sampean lho sing manak ya panggah sampean kula. Niku makom tajrid kali makom asbab. Lah terus napa orang itu selamanya akan tajrid? Napa orang itu selamanya akan asbab? Ya enggak mesti. Enggak mesti. Suatu saat oleh Allah dibuat tajrid. Suatu saat oleh Allah dibuat asbab. Betul mesti. Nah, akhirnya apa? Sakjane antara ini makom asbab kali makom tajrid. Niku betulnya terbeda. Ini selama penempatan itu Allah yang menempatkan. Nah, yang dipersoalkan oleh hikam ini bukan soal tajrid dan asbabnya. Yang dipersoalkan di dunia tapi oleh bantah sampean ini. Kok digono tajrid kok pengen asbab? Digono asbab kok pengen tajrid? Bantah ngoten iki lho sing dadi soal. Asbab itu tidak lebih hina, tajrid tidak lebih mulia. Tajrid tidak lebih mulia, asbab tidak lebih hina, kedua-duanya itu sebenarnya alat jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ngoten kok mawon. Niku sing dadi persoalan. Ya, coba nyuwun sewu. Ini kan kudu kelingan. Menungso niku nggih musuh bebuyutan jenenge iblis. Dan kita dipahami niku, enggak paham rahimaka Allah. Pahamilah para pendengar yang dirahmati Allah. Wis dadi capek Gusti Allah sing jeneng musuh itu selalu mengintai, selalu mencari, merubah strategi untuk mengalahkan musuhnya. Ngene. Iblis itu selalu mengintai manusia. Wong sing ketepan karo Allah di deleh teng asbab ya dikileni. Disebuli, dibisiki. Diketok-ketokno hinane wong asbab. Kowe iku bolak-balik kapan ngurusi dunya ae kedunyan kowe iki. Ngoten. Lha iki lho kiai, ora tau nyambut gawe nyatane uripe mulya. Mbok kuwi nuru kiai kok. Ngoten, iku sing makome makom asbab. Sing makome makom tajrid nggih. Dikileni. Wong kok glundang glundu. Kaya daging lumbruk dikemuli sarung. Iku lho delon kancamu. Sugih, saiki iso mbangun masjid. Kau kancamu ikhtiari sukses. Saya iki malah iso bangun madrasah. Lah kowe apa? Ora iso apa-apa. Meidi-idi tok ora tau duwe kenyataan. Ngomong jariah-jariah ning kudu ora tau jariah. Lah nek kowe gelem asbab, gelem nyambut gawe, hasil sukses, lah idemu iso terselenggara dengan mulus. Madrasah mbok bangun dhewe, karena kowe pinter mbok ulang dhewe. Karena kowe kok sugih, muridmu mbok biasiswani dhewe. Ganjarane akeh. Iblis itu sama teniku. Dia gak sadar pengiming-iming sing luwe HP sangka iblis itu. Untuk apa? Untuk mancing menungso beninggal no, posisi sing ditetep oleh Allah subhanahu. Musuh niku selalu datang. Selalu datang di mana kamu bertempat. Selalu datang pada posisi di mana kamu ditempatkan oleh Allah. Dan posisi yang sudah ditempatkan oleh Allah itu pada dirimu tadi, itu oleh iblis dielek-elek. Jadi itu orang-orang ini jenisnya provokator. Itu samanya diprovok sedemikian rupa. Dibuktekno. Alah, cita gue tajrid. Niat mengibadah, nyatanya gue wis tajrid tenan ya orang ibadah. Jadi bang gue tajrid gak ngibadah ini. Wono nyambut gawe lak gedah. Ngoten barang. Wis pokoke macem-macem piye amriye manusia itu memaksa diri untuk beralih dari posisi yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Mula sing termasuk napa nggih tragedi peristiwa yang menyedihkan yang dialami oleh Nabi Adam sampai Nabi Adam niku diusir Allah ke surga niku jane iki persoalan karena Nabi Adam pengen pindah saka makam tajrid niku. Nggih. Nalikane napa? Nabi Adam niku kalih Allah tidak diawi. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula rawadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ngoten nggih. Ki Adam wis oleh beselit dadi khalifah. Saiki uskun manggono seliramu wa zaujuka lan garwamu manggon al jannata ning swarga kene. Wa kula rohodan haitsu syi'tuma. Jadi yang mau loro mangano sing dokoh. Cara-cara penak ya wong dokoh. Dise nikmatilah haitsu syi'tuma dimanapun kamu berkehendak ingin makan yang enak di surga ini makan-makan. Monggo. Saya persilahkan. Memang surga ini untuk kamu. Tapi wala taqrabu hadhihi syajarah. Ya niki mulai enten penempatan. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Kuwi aja cedek-cedek wah khuldi, wit khuldi. Niku lak makom sing kudu ditentukan oleh Allah terhadap Nabi Adam. Lah kok iblis niku marang ngeten. Wa qala iki dawuh Quran nerokno ucapane iblis. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dam karo Hawa tak omong ya. Nek kowe wong cerdas, kowe wong pinter, mesti duwe panggraita. Lah apa to Gusti Allah ki sugih loman. Sembalang kalir duwe kok. Weweh kok gak mesisan. Mempersilakan surga yang luas disuruh menikmati kok jane sing dibatesi, wit iki gak oleh. Iku nek wong cerdas mesti ana pertanyaan kuwi. Jadi orang aja bodoh-bodoh tak dan. Masa dikai instruksi ngono ora gelem takok. Ya Adam ya jenenge diprovokasi ya kan dia tumbuh pemikiran iya ya. Boleh informasi kan? Iya kenapa ini? Apa dibalik ini semua? Wajar. Jadi oleh Adam diprovokasi. Iblis itu terus tukul keinginan bertanya kepada Allah. Ini mengusahkan ini ya. Enak kebijakannya presiden terus punya keinginan bertanya itu sakjane niru niku ngoten lho. apa kebijakan apa ini kok begini? Enak-enak jadi menteri kok dicopot ini, ngoten niku. Mencari hak prerogatif lah kok ditakokno. Lah kan ngoten. Lu soal ketatanan kebijakannya Allah, iki surga tempatono. Iki wit aja mbok cedeki. Ini kan keputusane Allah tadi. Lah kok iblis iku iso lho ngolak-ngalik ngoten niku. Akhirnya iblis iku gawe semacam napa nggih opini pendapat sing kira-kira matuk dipahami oleh Adam sing sakjane iku mbotenan mbok ora. Terus ngendi? Iblis muni ngeten. Dam manahaku marabbuku ma anahdi sajara illa antakuna malakaini atau takuna minal khalidin. Bisa lah iku licik. Kandani jare licik iki kok aja ngono lho. Lho kandani Gusti Allah iki masih penguasa ya ngono kuwi. Ngoten iki lek ngomong iki. Soale dhek sing nguasani. Karepe ngene lho, Gusti Allah kuwi nyegah awakmu gak oleh mangan woh khuldin kuwi. Iku men kemungkinan emek loro, siji kemungkinan lek kowe mangan woh khuldin kuwi kok dadi malaikat. Padahal kowe duduk malaikat. Tapi jelas-jelas kowe kalah akrab karo malaikat terhadap Allah. Jadi lek kowe engko akrab karo Allah, kekerasanan karo Allah, gak sida dadi khalifah ning bumi kowe. Moko jelas-jelas rancangan program Allah kowe arep dadi khalifah. Mula kowe gak oleh mangan woh khuldin iki mergo lek kowe sampe mangan woh khuldin, kowe engko dadi malaikat. Lek kowe dadi malaikat, kowe engko akrab karo Allah. Lek akrab karo Allah, kerasan. Lek kowe kerasan, mau jadi khalifah. Mulanya dicegah. Utawa minimal, lek upama kowe gak sampai jadi malaikat, minimal wong jenenge woh khuldi, woh kelanggengan, lek sampai kowe mangan woh khuldi, au takuna minal khalidin, kowe langgeng ning swarga kene. Ora iso metu kok swarga. Mergo kadung dipaku nganggo woh khuldi. Temenan, aku matur ngene iki demi Allah. Wa ta sama umpan niku malaikat apa iblis niku bersumpah kepada keduanya, wa qasama huma inni lakum la minan nas. Demi Allah, blekan udam. Aku ngomong ini kok gawe-gawe ora. Temenan. Aku iki menasihati kamu karena aku kasihan kepada kamu. Temenan. Jadi khalifah itu gak enak. Urip ning bumi iki gak enak. Wong arep mangan iku susah. Kadang-kadang mangan rebutan karo kethek. Kowe pengen gedang, kethek yo pengen gedang, rebutan karo kethek kowe. Lha wis. Utawa iso pertahanan posisimu ning kene iki, minimal dadi wong ahli swarga. Syukur lek kowe iso dadi malaikat. Lah iki caraku hebat. Soal posisi khalifah kuwi ala Gusti Allah kuwasa nggih khalifane liya kan penak, Gusti Allah sing pinter kok. Dicoba. Yo teniku kira-kira nek sing diuneni ngoten iki sampean kira-kira kawu ta mboten. Sami kali. Nalika kula panjenengan iki makame teng makam asbab ya diiming-iming ngoten. Sakjane wong kaya kowe kuwi aja tajir to, Pak. Mane kula kiai ge. Lah imran jenengan iki jane ya sarjana, ya pondokan. Akses hubungan karo kono-kono ya wis akeh, wong rutinan ning ndi-ndi ya akeh malah kabare wis kenal karo pengusaha radio barang ngoten. Iku terus dadi mbok sampean niku buka usaha apa kono apa dadi agen lengok gas apa piye engko lampu sing masuk sing dadi bos lengok kan penak. Lah apa? Lah perlu nek golek sampean butuh apa-apa ngembangne pondok, ngembangne madrasah kan penak lek sampean duwe usaha dhewe. Dadi orang ngemis ben dina. Mosok anggere gawe masjid ngemis, gawe langgar ngemis. Kaya madrasah ngemis, mosok wong Islam ngemis terus ngono kuwi. Dene Gusti Allah sugih, lah kok ngemis? Wene iki kan kiai kok dileni bab ibadah, bab langgar, bab wis mumbul ge. Dene ku sosok liwate ora kenging ati kula kadang wong liya sing ngomong. Iblis itu kan minal jinnah tiwanas. Sing godho niku sok minal jinnah bentuk bisikan jin maupun wanas bentuk bisikan menungsa. Wah, didudukna itu hitungannya. Jadi jenengan, sing derek ngaos, sing ndi